الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-72 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-72 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan terjemah bab kansil masjid wa tiqatil khiraq wal qada wal hidan. Bab tentang hukum menyapu masjid dan memungut potongan atau kotoran atau hidan, itu ud, potongan kayu yang ada di masjid. Dan telah kita ketahui bersama dan materinya sudah kita di kitab Bulughul Maram di bab al-masajid. Al-Hafidz rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis Aisyah dan hadis ini sunan, hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid-dur wa antunabbasa wa tutayyab. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di ad-dur, yang mudar, di qabilah-qabilah. Wa antunabbasa wa tutayyab, dan untuk dibersihkan masjid tersebut dan diberi tib, wangi-wangian. Dan di sini kita bisa mengetahui tentang hukum membersihkan masjid. Membangun masjid sudah jelas pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis mutawatir dan sudah kita uli di beberapa bab yang lalu, Nabi SAW mengatakan man bana masjidan lillahi azza wa jal banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya dengan rumah-rumah atau istana di surga. Dan juga tanzihul masjid berkaitan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan atau memperhatikan kebersihan masjid. Dan sudah kita lalui Nabi sallam marah ketika melihat ada di arah kiblat masjid busok, itu ludah, ada ludah menempel di tembok atau tiang masjid. Beliau marah dan langsung beliau bersihkan kotoran tersebut. Ini dorongan bagi kita, terutama kita para thalabatul ilm, ahlu sunnah wa jamaah, harus memiliki perhatian yang besar dengan masjid lebih dari yang lainnya. Dan dalam ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala haddats Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Thabit an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan aswad aw imra'atan sauda kana yaqumu al-masjid famat fas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mat. Qala afala kuntum adantumuni bih dulluni ala qabrih aw qala qabriha fa ata qabrah fa salla alayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengkhabarkan bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang berkulit hitam atau perempuan yang berhitam, kana yaqumul masjid, yang mana orang tersebut biasa memungut kumamah kotoran yang ada di masjid. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada kotoran, itu ada sampah atau jenisnya, maka dia ambil, dia pungut. Kemudian sahabat tersebut meninggal, sahabat yang biasa memungut sampah atau lainnya di masjid meninggal. Sebagaimana riwayat disebutkan meninggalnya di waktu malam. Dan ketika meninggal, para sahabat radhiyallahu anhum tidak ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka langsung urus sampai beli mereka kuburkan sahabat tersebut. Kemudian keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dengan sahabat tersebut yang biasa memungut kumamah dari masjid. Maka bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum tentang sahabat tadi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, mat, wahai Rasulullah, ia sudah meninggal. Maka Nabi berkata, falakuntum adantumuni bih, tidakkah kalian beritahukan kepadaku tentang kematiannya? Dulluni ala qabrih, tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka ketika ditunjukkan, fa'ata qabrah, Nabi kubur tersebut, fa'salla alih. Kemudian beliau salat, menyolatinya, telah dikuburkan. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di hadis ini menunjukkan bahwasanya tanziful masjid itu merupakan bagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada zaman Nabi, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang khusus beliau membersihkan kumamah, itu sampah atau kotoran yang ada di masjid. Dan ketika meninggal, Nabi pun kehilangan. Ketika beritahu meninggal, beliau langsung minta ditunjukkan ke kuburannya dan sholat. Dan mana sholat di sini, memang doa, tapi di ayat yang lain sebutkan, fasof tawara'ah, para sahabat membuat sof di belakang Rasulullah, dan sholat. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis, la tusallu ila kubur, janganlah kalian sholat menghadap kubur. Karena sholat jenazah itu bidun ruku wala sujud. Tidak ada ruku dan sujudnya. Salat jenazah hanya takbir dan doa kemudian salam. Dan dari sini pun kita bisa faedah tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Beliau sangat perhatian sekali tentang keadaan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yatafaqad an ahwalihim. Beliau bertanya tentang keadaan-keadaan mereka. Sehingga ketika kehilangan beliau bertanya. Dan ketika diketahui atau diberi kabar bahwa saya meninggal, maka Nabi pun minta ditunjukkan ke kuburnya. Tunjukkan bolehnya sholat. Sholat jenazah. Bagi yang luput darinya sholat jenazah di rumahnya tempat disolatkan jenazah, boleh sholat di tempat kuburnya, di tempat kuburnya. Seperti dalam hadis ini, fataqabrahu fa shalla alaihi. Indaman, indah akhi Ahmad Palembang, indah. Apa hukum sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan? Tidak diperbolehkan, tidak boleh sholat di kuburan atau menghadap kuburan. La tusallu ila kubur. Dengan hadis ini, fataqabrahu fa shalla alaihi. Nabi berada kuburnya dan sholat atau menyolatkannya. Baik, ini khusus berkaitan dengan sholat jenazah. Jadi yang belum sempat menyolatkannya boleh melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.